الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وشفاء ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه ولا مثيل له، ولا ضد ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين من أهل السنة والجماعة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله القائل في محكم كتابه العزيز، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعلموا أن الله عز وجل قد خلقنا في الدنيا الفانية الزائلة لحكمة عظيمة بالغة. خلقنا سبحانه لنعبده وحده ولا نشرك به شيئا، لنطيعه فيما أمر به وننتهي عما نهى عنه. وانظروا في أحوالكم فإن كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاحمدوا الله واسألوا القبول والثبات، وإن كانت مخالفة فتداركوا أنفسكم ما دام يمكنكم تدارك ذلك. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala، ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia di dunia yang fana ini memiliki hikmah yang besar. Allah menciptakan kita agar kita mengabdi kepadanya serta mengesahkannya, dan agar kita taat terhadap perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Karena yang berhak untuk ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, periksalah amalia yang kita lakukan. Jika didapatinya amal itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memujilah kepada Allah dan bersyukurlah serta memohonlah kepadanya agar amal itu diterima di sisinya, dan mintalah istiqamah dalam menjalankannya. Tetapi apabila kita temui amal itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, baik dalam masalah akidah dan syariah yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Rafidhah, Mu'tazilah, Ahmadiyah dan sejenisnya, atau beberapa pelanggaran terhadap syariat seperti perzinaan, penyimpangan moral dan yang sangat memprihatinkan terhadap negara kita sendiri di mana sekarang ini sudah mengalami darurat narkoba, di mana merambah ke berbagai masyarakat, bahkan ke pejabat negara, bahkan lagi merambah kepada penegak hukum di negara kita. Maka dari itu berhentilah dan perbaikilah, kembalilah kepada petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bertaubatlah, kalau tidak akan celaka dan tergolong orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sistem dan ketentuan Allah yang sudah atau berbaik berkaitan dengan masalah hablum minallah dan hablum minannas merupakan satu sistem yang terbaik, yang paling benar, yang paling bermanfaat, dan akan mewujudkan kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Sistem dan ketentuan itu tak terbantahkan oleh siapapun, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi sistem dan ketentuan Allah tersebut. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali berani untuk mencoba mengotak-atik sistem dan ketentuan yang sudah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Satu misal, ketentuan jumlah bulan dalam satu tahun, Allah menentukan ada 12 bulan. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau kita mampu memanfaatkan ketentuan itu dengan baik, niscaya akan membawa kebahagiaan, kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Maka di saat memasuki salah satu dari 4 bulan itu, merupakan satu momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan. Paling utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan, syahrullah al-muharram, yaitu puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam hadis lain dijelaskan, inna fil jannati naharan, sesungguhnya di dalam surga ada sungai, yuqalu lahu Rajab, yang diberi nama Rajab, asyaddu bayaban minal laban, airnya lebih putih daripada air susu, wa ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu, man soma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari, min Rajab, dari bulan Rajab itu, syakallahu min dhalikan nar, Allah akan memberikan minuman kepada orang yang berpuasa itu, air yang warnanya lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Ini sebagai anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan puasa di bulan Rajab walau hanya satu hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi pada saat memasuki bulan-bulan yang mulia itu, kita sempurnakan dalam menjalankan perintah yang wajib dan menghindari serta meninggalkan yang haram. Karena hal itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana informasi Rasulullah, wa ma taqarraba ilayya abdi, amalan yang bisa mendekatkan seorang hambaku kepadaku, kata Allah, bisyai'in, dengan amalan, ahabba ilayya, yang aku paling cintai, mimma iftaratu alaih, yaitu amalan yang aku fardukan, yang aku wajibkan kepada hamba itu. Adapun kewajiban yang paling tinggi kedudukannya dan paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih, rawahul Bukhari. Paling utama-utamanya amal adalah iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mempertahankan iman kepada Allah dan Rasulullah di zaman yang sudah jauh dari yang membawa syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengalami berbagai macam gangguan, rintangan yang senantiasa datang menghadangnya. Rintangan dan gangguan itu datang dari para du'atu ala abwabi jahannam, yaitu para penyeru untuk menuju pintu neraka jahannam. Du'atu ala abwabi jahannam ini sudah diprediksi dan dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu misal, di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ada seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Huwa kana yahudiyan adharal Islam ayyama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislaman di masa pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Ukhriju minal Basrah. Dia pernah diusir dari Basrah. Falakifa bil Kufah, kemudian menetap di Kufah. Summa bisyam, kemudian di Syam. Wa akhraju, kemudian masyarakat situ mengusirnya. Falakifa bi Misra, kemudian Abdullah bin Sabah menetap di Mesir. Kana yaksuru at-ta'na ala Utsman. Dia banyak mengeluarkan isu pencemaran terhadap Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Apa yang mereka isukan? Wa yad'u fi sirri. Mereka mengajak secara rahasia li ahli bait, kepada ahli bait keturunan Rasulullah. Wa yaqulu, dia berkata, wa anna Muhammadan yarji'u kama yarji'u Isa. Sesungguhnya Muhammad akan kembali bangkit seperti bangkitnya Nabi Isa alaihissalam. Wa inna Aliyan, dan sesungguhnya Sayyidina Ali waliu Rasulillah wasiu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali adalah orang yang mendapat wasiat untuk memimpin dari Rasulullah. Wa inna Utsman akhadha al-amra bi ghairi haqqin. Dan sesungguhnya Sayyidina Utsman mengambil kekuasaan secara tidak benar. Itulah isu yang didengung-dengungkan oleh Abdullah bin Sabah di berbagai daerah. Yahrudun nas, isu itu mendorong manusia al-qiyama fi dzalik untuk mengikuti jejaknya, sehingga terjadi satu peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Inilah satu embrio gerakan radikal dari orang-orang Rafidah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, yang mana gerakan ini senantiasa membuat al-hajru, yaitu suatu suasana ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat hingga sekarang ini, di mana di suatu daerah atau negara ada Rafidhah, niscaya timbul suatu suasana yang tidak diinginkan, hatta fi baladina hadza, hingga di negara kita. Bahkan sekarang ini gerakan sebagai embrio dari Abdullah bin Sabah sudah merambah di berbagai masyarakat. Bahkan mungkin merambah di kalangan pejabat. Sehingga gerakan ini bisa menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa menjauhkan diri kita, keluarga kita dari sifat yang demikian ini. Semoga masyarakat kita tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang semacam ini. Semoga negara kita, pemerintahan kita, pejabat kita, senantiasa dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi keteguhan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diakhiri dengan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam. Kalamul malikil alam. والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين الحمد لله الذي قوى بدلائل دينه أركان الشريعة وصحح بأحكامه فروع الملة الحنيفية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى واتقوا واشكروا نعمة الله عليكم حيث أنعم عليكم بالإيمان والإسلام والصحة في الأبدان والأفكار وإذا دخلتم في رجب فادعوا الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأكثروا الاستغفار والصدقة والعمل الصالح واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما